Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, syukur kita kepada Allah pada hari ini kita kedatangan tamu kita yang baru dan memperkuat tim Gerakan Cinta Al-Quran di radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia 94,3 FM. Kita akan mengudara selama seminggu ini dan untuk seterusnya bersama dengan calon dokter Syamu Manurung, alumni pesantren Nurul Azhar di Medan dan menyelesaikan S1 dan S2 di mana, Pak Ustaz? IAIN Sumatera Utara. IAIN Sumatera Utara. Dan S3. Dan S3 juga masih di tempat yang sama. Pendengar yang dirahmati Allah, hari ini kita akan mengkaji surat Al-Furqan ayat 25. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yauma tasaqqaqu as-sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila." Ingatlah pada hari ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih dan para malaikat diturunkan secara bergelombang. Pendengar yang dimuliakan Allah, ini adalah prolog dari cerita baru setelah sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana keadaan surga dan orang-orang yang berada di surga sana. Di ayat 24 lebih tepatnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan ashabul jannati yauma izin khairum mustaqarrun wa ahsanu maqila. Penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita sebagai manusia yang masih hidup di bumi ini, masih diberikan Allah kesehatan, masih diberikan Allah kekuatan, masih diberikan Allah kemampuan, masih diberikan Allah kecukupan finansial, maka ingatlah hidup ini tidaklah selamanya demikian. Akan ada finish dalam kehidupan sebagaimana dulu dimulai dengan start kelahiran. Akan ada kematian, maka ketika langit pecah mengeluarkan kabut putih, para malaikat diturunkan secara bergelombang, menggambarkan bumi akan berakhir. Ini peringatan kepada kita, pembelajaran kepada kita, bahwa persiapan itu perlu agar hidup ini menjadi memiliki tujuan dan berarti. Sebagaimana siswa diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa di sana ada surga dan neraka. Siswa diinformasikan oleh para guru atau mahasiswa oleh para dosennya bahwa di sana akan ada ujian. Yang berhasil akan meraih nilai yang terbaik, yang tidak berhasil mungkin gagal dan diulangi lagi pembelajarannya seperti tahun yang sesudah sebelumnya. Artinya bahwa akan ada reward bagi yang berhasil, tidak saja mendapatkan nilai yang bagus, tapi juga mungkin akan ada fasilitas-fasilitas berupa beasiswa, fasilitas asrama gratis dengan konsumsi makannya gratis, bahkan ada pembagian wakaf buku subsidi gratis, bahkan ada iuran uang kuliah yang tidak harus dibayar sebagai fasilitas yang diberikan dari pihak sekolah atau universitas bagi mahasiswa yang berprestasi. Tetapi bagi mahasiswa yang gagal, mungkin harus mengulang, beasiswa tidak diberikan, fasilitas tidak ada, bahkan akan mendapatkan kemalangan. Inilah peringatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita di sini, ingatlah nanti kita akan diminta pertanggungjawaban. Bumi ini akan berakhir, itu pasti. Kapan hanya Allah yang tahu. Tapi ketika individu manusia wafat, maka itu adalah kiamat baginya. Di studio kita sudah hadir Ustadz Syamu akan mengkaji ayat 25 dari surah Al-Furqan ini. Kami persilakan Ustadz Syamu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Baik, terima kasih Bapak Al-Ustaz Zainal yang mana sudah menyampaikan kepada saya untuk memberikan sebuah pemahaman yang inspiratif mengenai surat ayat kita ini, yakni ayat 25 mengenai bumi. Sesungguhnya kalau kita berbicara tentang bumi, sesungguhnya bumi ini merupakan guru yang mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita memahami untuk mampu melakukan sesuatu hal yang baik. Karena ketika Allah membicarakan tentang bumi, sesungguhnya Allah itu senantiasa memberikan kabar kepada kita bahwasanya ia merupakan guru yang diam tetapi membimbing manusia untuk lebih baik memahaminya. Jadi paling tidak di sini Allah sudah memberikan kita sebuah gambaran bahwasanya alam ini merupakan sebuah keseimbangan. Jadi manusia ketika ingin berilmu, keseimbangannya adalah guru. Jadi ketika manusia menginginkan bagaimana ia hidup di dunia ini dengan baik, maka bumi dalam tanda petik adalah sebagai guru yang memberikan inspirasi agar dia bisa hidup lebih baik. Lalu di satu sisi juga Pak Ustadz, kalau kita ingin melihat di sini bahwasanya kehidupan ini semuanya mengalami sesuatu hal yang berakhir. Dalam artian keberakhiran ini adalah sesuatu hal yang patut untuk menjadi sebuah evaluasi. Jadi ketika kita membicarakan Allah memberikan gambaran kata-kata akhir, sesungguhnya juga Allah memberikan sebuah inspirasi kepada kita adanya upaya kita untuk memberikan sebuah evaluasi. Bagaimana kita memahami diri kita, bagaimana hakikat diri kita, bagaimana kita kepada orang lain, dan bagaimana juga kita mampu memfungsikan ilmu kita ini sesuai dengan kebutuhan orang lain. Baik para hadirin, di sini juga perlu kita ketahui bahwasanya Allah juga ada berbicara di sini Pak Ustadz. Ya. Yaitu mengenai ketika individu itu manusia wafat, maka itu adalah kiamat baginya. Saya teringat pada sebuah tulisan bahwasanya ketika kita memahami wafat ini dalam arti bukan hanya pada posisi hilangnya nyawa gitu, tetapi ketika manusia sudah tidak lagi mampu dia menjembatani kebutuhan dia beragama, itu juga sudah dikatakan wafat secara batiniah. Iya. Jadi paling tidak ketika manusia itu sudah mengalami sebuah kewafatan secara batinnya, maka itu bisa kita katakan juga kiamat yang kecil bagi dia. Jadi di sini diharapkan menjadi kita untuk bertaubat. Innallaha yuhibbu minat tawabin wa yuhibbu minal mutatahhirin. Jadi agar kita tidak mendapatkan wafat batin, maka upaya yang kita lakukan itu bagaimana kita bertaubat. Artinya taubat ini bukan dalam kapasitas simbolisasi. Artinya akhir-akhir ini kan banyak orang bertaubat simbolisasi nih Ustaz. Iya. Nah, jadi paling tidak bagaimana kita mampu bertaubat memang secara ya betul-betul dalam kapasitas pengalaman, pengetahuan dan keberagaman kita, agar kiranya kiamat yang kecil itu, kiamat batin tadi itu jangan sampai singgah di hadapan dan kehidupan kita sendiri. Oke, Ustaz. Ya, terima kasih pendengar yang dirahmati Allah, dapat kita ambil beberapa pelajaran yang dari yang disampaikan oleh Ustaz Syamu. Yang pertama, guru adalah teladan, sebagaimana bumi telah banyak memberi teladan bagi kita. Dia dipijak tapi dia tetap memberikan buah yang terbaik ya, dari hasilnya. Ya. Maka di hari guru yang beberapa lalu telah kita peringatkan, dan itu Indonesia termasuk memiliki satu hari istimewa untuk guru, mudah-mudahan tidak dicederai oleh semangat mengajarkan anak-anak untuk menyontek dalam rangka supaya sekolah dia tidak tercemar karena uan di sana mendapatkan nilai yang sangat minim. Itu suatu hal yang sangat menyedihkan bagi kita ketika guru mengajarkan muridnya untuk buang air kecil berdiri, mengajarkan anak didiknya untuk menyontek, maka terlahirlah dari sekolah itu murid-murid yang pandai untuk korup. Nauzubillah min zalik. Pelajaran kedua, kita juga mengambil pelajaran bahwa hidup ini adalah memiliki akhir, ada evaluasi. Boleh jadi murid memiliki nilai yang bagus, tetapi sebenarnya bukan kecerdasan intelektual sehingga UN-nya bagus itulah keberhasilan sebuah sekolah. karakter, akhlak, kata Siamu, Ustadz Siamu, itu lebih penting dari catatan indah di lembaran hasil evaluasi itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihat rekod kita secara lahir, tapi secara batin juga itu menjadi pelajaran yang perlu untuk kita cermati. Innamal a'malu binniyah. Ada niat di balik perbuatan. Itu menjadi evaluasi bagi diri kita untuk lebih cepat bertobat agar batin kita tidak wafat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.